pikirkanmu. Ku pasti akan selalu lupakan pacarku saat ku mengingatmu. Rapuh ku tak berdaya, berkobar darahku. Kau seorang idaman semua lelaki, fenomena yang telah hadirkan imajinasiku, naluri mimpiku. Tengah malam sendirian, berharap kau menggodaku. Cintaku, hasratku, ku selalu memikirkanmu. Tak dapatku menyentuhmu karena engkau